الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيك طيب نستمر kita lanjutkan. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت باب orang yang membenci bagi seorang yang mengunjungi orang yang sakit untuk melihat yang berlebihan dari rumah yang dia kunjungi. Nah, jadi bab ini barakallahu fikum untuk menambah keterangan pada bab sebelumnya. Di antara adab dalam mengunjungi orang yang sakit. Nah, karena bisa jadi bab sebelumnya itu ada yang salah tangkap. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia tidak menangkap poin-poin penting padanya. Yang dia simpan hanyalah, ya, kata Ustadz boleh mengunjungi, bukan mahram lawan jenis. Ya, itu saja. Nah, padahal barakallahu fikum pada, ya, pembahasan tersebut kita telah barakallahu fikum menyampaikan kalam para ulama terkait dengan ketentuan. Ya, mengunjungi orang yang sakit. Dan ketika dia adalah lawan jenis dan bukan dari mahram kita. Nah, maka kembali Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menekankan bab ini. Kalau mengunjungi orang yang sakit, maka matanya jangan jelalatan. Ya. Matanya jangan barakallahu fikum diumbar ke sana kemari. Ya, dari barakallahu fikum ya, loteng sampai lantai dia amati semua. Apalagi ketika dia diberikan waktu yang cukup lama, barakallahu fikum, ya, untuk menunggu diberikan kesempatan menjenguk. Nah, maka di situ kita sebagai seorang muslim diajarkan adab. Matanya jangan barakallahu fikum ya, liar. Nah, melihat atas barakallahu fikum ya. Naam. Ada apa saja perabotannya barakallahu fikum naam. Iya. Atau di balik pintu ada tirai barakallahu fikum, ada apa di balik tirai itu barakallahu fikum naam. Iya. Bawa tirai enggak nempel ke lantai dilihat. Kok ada kaki di situ, barakallahu fikum ya. Nah, jadi jelalatan matanya. Itu tidak diperkenankan, barakallahu fikum ya. Jadi ketika kita mengunjungi, barakallahu fikum, kerabat, saudara, teman yang sakit, pandangan itu harus tetap dijaga. Dan barakallahu fikum, larangan ini bukan hanya berlaku ketika mengunjungi orang yang sakit saja. Ya. Tapi barakallahu fikum, setiap saat ketika kita barakallahu fikum di luar rumah, iya, maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Allah memerintahkan nabinya untuk memerintahkan orang-orang beriman agar menundukkan pandangannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi bukan hanya di rumah orang yang sedang dikunjungi saja. Di luar pun kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tayyib, kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibnu Hujrin, Ali ibnu Hujr ibni Iyas menggunakan hamzah, Iyas As-Sa'di Al-Marwazi. Ali ibn Hujr ibn Iyas As-Sa'di Al-Marwazi, Thiqatun Hafidh. Qala akhbarana Ali ibn Mushir, Ali ibn Mushirin Al-Qurashi Al-Kufi. Al-Qurashi Al-Kufi. Qadi Al-Musili. Thiqatun lahu gharaibun ba'da an adar. Hamzah batra adar. Nah, dia rawi yang thiqah, tetapi ada beberapa riwayat-riwayat yang gharib, yang lemah setelah dia mengalami kebutaan. Barakallahu fikum. Naam. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, fi riwayati Al-Akram, qala Ahmadu fi riwayati Al-Akram, kana zahaba basaruhu. Fakana yuhadithuhum min hibzihi. Naam. Fayulhaqu bihaulai man ihtaraqat kutubuhu, fahadatha min hibzihi wahmun. Naam. Kata Imam Ahmad, kana dhahaba basaruhu. Beliau ini hilang penglihatannya, buta. Fakana yuhadithuhum min hibzihi, dan beliau ini biasanya meriwayatkan langsung dari hafalan. Itu barakallahu fikum sisi ya kekurangannya. Ketika seorang itu hanya mengandalkan hafalannya, tatkala ada satu kejadian itu bisa merugikan. Nah, barakallahu fikum. Ya, makanya ada ucapan di kalangan mereka, al-hifzu khawan. Hafalan itu bisa mengkhianati kita. Makanya ada perintah, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena hafalan itu tidak selamanya barakallahu fikum dalam kondisi terbaik. Ya, hafalan itu terkadang menjadi kacau bila mana ada kejadian-kejadian yang membuat barakallahu fikum pikiran kita menjadi kacau. Ya. Nah, bisa jadi barakallahu fikum karena ya, ada penyakit buta barakallahu fikum. Naam. Atau karena kita diberikan amanah barakallahu fikum untuk mengurusi qadha, ya, yang terjadi itu dipinta untuk menjadi hakim karena urusan begitu banyak, barakallahu fikum, sengketa-sengketa yang ada, akhirnya banyak hafalannya yang hilang. Atau dia barakallahu fikum na'am mengalami ya kecelakaan sehingga geger otak, barakallahu fikum na'am. Ya, makanya tulisan itu penting sebagai barakallahu fikum backup data kita. Ya. Sebagai sesuatu yang akan melindungi apa yang tersimpan di dalam hafalan kita. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga kata beliau, sehingga dia ini digabungkan dengan kalangan rawi-rawi yang terbakar kitabnya. Kemudian dia masih menyampaikan hadis dengan hafalannya. Akhirnya terjadilah banyak kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah murid-murid dia yang meriwayatkan setelah dia mengalami kebutaan tadi. Berkata Imam Ahmad, Qutaibah wa Yahya ibnu Yahya An-Naisaburi akhiru man sami'a minhu. Qutaibah wa Yahya ibnu Yahya An-Naisaburi akhiru man sami'a minhu. Demikian yang dinukilkan oleh Al-Akhtaram dari Imam Ahmad. Nah, jadi kita kata Imam Ahmad, Qutaibah dan Yahya bin Yahya An-Naisaburi adalah orang yang terakhir kali mendengarkan dari beliau. Artinya riwayat Qutaibah dan Yahya ibnu Yahya An-Naisaburi dari barakallahu fikum Ali ibnu Mushir itu bisa dilemahkan. Karena dia mendengar setelah apa? Barakallahu fikum Ali bin Mushir mengalami apa? Kelemahan pada hafalannya karena efek kebutaan tadi. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga perlu diperhatikan rawi-rawi yang meriwayatkan di akhir ya dari beliau. Adapun selain daripada itu, maka hukum asalnya beliau adalah rawi yang fiqah. Anil Ajlah, dari Ajlah. Ajlah ini lakob. Ya, Ajlah lakob. Wasmuhu Yahya. Nama asli beliau adalah Yahya. Ajlah lakobun. Wasmuhu Yahya ibnu Abdullah ibni Hujayyah. Hujayyah. Musaghar ditasghir Hujayyah wazan fu'ailun. Wa yukanna Aba Hujayyah Al-Kindi. Nah, kunyahnya adalah Abu Hujayyah, mengambil dari nama kakeknya, ya. Hujayyah itu kan nama kakeknya. Yahya bin Abdullah bin Hujayyah. Nah, dia mengambil kunyah dari nama kakeknya. Abu Hujayyah Al-Kindi. Barakallahu fikum. Naam. Saduqun. Saduqun Syi'i. Kata Al-Hafidz, Saduqun Syi'i. Dia adalah rawi yang saduq dan memiliki pemahaman Syiah. Barakallahu fikum. Naam. Dan sudah pernah kita jelaskan barakallahu fikum terkait dengan hukum meriwayatkan hadis dari ahlul bidah. Ada beberapa akwal di kalangan para ulama barakallahu fikum dan pendapat yang paling kuat barakallahu fikum tentang bolehnya periwayatan itu dengan syarat sidqul lahjah, ya. Harus di barakallahu fikum pastikan dia adalah orang yang jujur. Naam, bukanlah ahli bid'ah yang biasa berbohong. Barakallahu fikum. Naam. Itu dari soni'nya Imam Muslim, ya. Tayyib dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kecuali Rafidhah. Beda lagi. Kalau Rafidhah, barakallahu fikum, memang mereka menghalalkan yang namanya ad-dusta. Al-kedib. Barakallahu fikum. Kemudian sudah pernah juga kita jelaskan terkait dengan orang-orang Syiah yang masih diambil riwayatnya itu adalah Syiah dari kalangan barakallahu fikum mutaqaddimin, ya. Yaitu pada pemahaman mereka barakallahu fikum terkait dengan tafdil, lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman. Ya. Nah, tafdilu Ali ala Utsman ibni Affan. Itu sudah mengandung barakallahu fikum pemahaman Syiah. Tapi ringan barakallahu fikum, enggak yang parah-parah barakallahu fikum seperti yang ada saat ini. Nah, itu yang masih mereka ambil riwayatnya barakallahu fikum. Naam. Taib Al-Habib menyebutkan dalam takrib kata beliau, Tayyib rawa anhu asy-syarik. Asy-syarik masih meriwayatkan dari beliau wa annahu qal, dan syarik mengatakan sami'na annahu qala ma sabba Abu Bakrin aw Umar ahadun ma sabba Abu Bakrin aw Umar ahadun illa iftaqara aw kutila. Naam. Ini yang membuat barakallahu fikum sebagian para ulama masih berhusnudzan mengambil riwayatnya. Dia mengatakan ma sabba Abu Bakrin au Umar ahadun illa uftuqira au kutila. Tidaklah ada seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar melainkan orang itu barakallahu fikum, ya, dibuat fakir atau dibunuh. Ya, disita hartanya atau dia dieksekusi barakallahu. Nah, menunjukkan dia masih memiliki kalam yang baik terhadap Abu Bakar dan Umar barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. An Abdullah ibni Abi Hudzail, an Abdullah ibni Abi Hudzail Al-Kufi Abul Mughirah. Abdullah ibnu Abi Hudzail Al-Kufi Abul Mughirah Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Qala, beliau bercerita. Dakhala Abdullah ibnu Mas'udin ala maridin ya'uduhu wa ma'ahu qawmun. Abdullah ibnu Mas'ud pernah masuk untuk mengunjungi orang yang sakit. Dan bersama beliau ada beberapa orang yang lain. Jadi beliau rombongan ya, datang sama kaum. Wa fil baiti imra'atun. Dan di dalam rumah itu ada seorang wanita. Faja'ala rajulun minal qawmi yanzuru ilal mar'ati. Maka salah seorang dari rombongan yang ikut menjenguk tadi melihat wanita tersebut. Ya, barakallahu fiik. Nah, kok ada cewek di sini? Ya. Faqala lahu Abdullah, maka Abdullah berkata kepada orang tersebut, "Lau in faqa'at ainuka kana khairan laka." Nah, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya infaqa'at ay uwirat, seandainya matamu itu dicongkel ya, dibuat picak, barakallahu fikum, nah, dibuat buta, itu lebih baik. Al-hadis, barakallahu fikum. Nah, sehingga sangat jelas, barakallahu fikum, bagaimana ya, barakallahu fikum, ucapan tegas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terhadap seorang ya yang ikut rombongan beliau untuk menjenguk orang yang sakit, barakallahu fikum. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Nah, yang pertama adalah barakallahu fikum tahrim ya itlaqun nazar. Di situ ada pengharaman untuk mengumbar pandangan, irsalun nazar, melepas pandangan ila ajnabiyah, kepada barakallahu fikum lawan jenis yang bukan mahramnya, entah itu laki-laki yang ikhwan melihat akhwat, yang laki-laki melihat wanita, atau yang wanita melihat laki-laki, ya tidak boleh, walaupun dari balik cadar yang barakallahu fikum mereka pakai. Nah, tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Dan di sini barakallahu fikum, Imam Al-Bukhari membuat ta'bir dengan karahah, ya makruh. Nah, wal makruh indal mutaqaddimin bi makna at-tahrim. Wal makruh indal mutaqaddimin bi makna at-tahrim. Kenapa? Liwara'ihim. Karena mereka bersikap warak, hati-hati. Ya. Karena ini masalah hukum, ponis, haram, halal. Barakallahu fikum. Ketika salah, maka mereka akan jatuh dalam bab menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu akan barakallahu fikum ya, berbahaya. Nah, makanya karena sikap warok mereka untuk kehati-hatian, mutaqaddimin ketika mereka mengatakan makruh, yang mereka inginkan adalah at-tahrim, haram. Barakallahu fikum. Nah, dan ini termasuk ibarah yang juga digunakan oleh Al-Qur'an, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Apakah kalian akan mengatakan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan itu makruh dalam artian ilmu fikih? Tidak. Paham ya? Nah, karraha di sini bermakna apa? At-tahrim wan nahy. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum, yustahabbu lil 'aidi alla yutila al-julus hatta yatabajjaru al-mariq. Yustahabbu lil-a'idi alla yutila al-julus hatta yatabajjaru al-mariq. Barakallahu fikum. Au yashukku ala ahlihi. Au yashukku ala ahlihi. Wa kadzalika yajibu alaihi ay yaghdha basarahu dakhilal manzili. Wa kadzalika yajibu alaihi ayyagudda basarahu dakhilal manzil. Dianjurkan bagi orang yang mengunjungi, jangan dia berlama-lama duduk tatkala menjenguk, sampai dia membuat bosan orang yang sakit atau membuat berat keluarganya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dua ketentuan tadi. Jangan sampai kita membuat yang sakit itu merasa barakallahu fikum bosan atau keluarganya kerepotan. Iya, barakallahu fikum. Naam. Karena dengan kunjungan kita mungkin akan menghambat beberapa aktivitas mereka. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi barakallahu fikum tidak ya seenaknya. Nah, barakallahu fikum. Asik nih Ustaz, udah lama nih enggak ketemu sama temen ya kan. Dulu satu sakan ini sama si fulan ini ngobrol barakallahu fikum. Naam. Tayyib, ya. Mungkin si fulan tidak berkeberatan, tapi keluarganya yang keberatan. Ya, mereka mau keluar masuk. Mungkin barakallahu fikum. Naam, ada jemuran di depan lagi hujan ya kan. Naam, ente ngobrol aja padahal yang di belakang ada ketok-ketok mau ambil jemuran itu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ini seolah-olah enggak mendengar, temannya juga tadi barakallahu fikum enggak mendengar ya kan. Nah. Jadi harus dipahami ya. Jadi bukan hanya memperhatikan orang yang sakit tapi juga keluarganya. Jangan sampai kedatangan kita itu merepotkan atau menghambat beberapa aktivitas-aktivitas yang penting bagi mereka barakallahu fikum. Nah. Demikian juga wajib bagi dia untuk menundukkan pandangannya ketika dia masuk ke dalam rumah. Barakallahu fikum. Naam. Dan di antara adab barakallahu fikum dalam mengunjungi rumah barakallahu fikum adalah dia tidak berdiri di depan pintu tepat ketika dia mengetok. Ya, naam. Enggak boleh. Jadi ketika kita ngetok tuh dari samping. Misal ini pintunya, kita enggak di depan, tapi di samping gini. Assalamualaikum. Paham ya? Jadi bukan di depan gini. Kayak orang awam biasa ya. Assalamualaikum. Pas dibuka, jreng. Kelihatan semuanya. Iya. Mungkin dia gak siap atau bagaimana. Anak gadisnya lewat. Wow, teriak langsung. Ya, ada ikhwan ternyata. Barakallahu fikum. Nah. Jadi adabnya ketika Anda bertamu, gak mengunjungi, ngetoknya dari samping. Assalamualaikum. Ya, jadi bukan tepat di depan pintu, dari samping. Sehingga ketika dia buka, antum ya, enggak melihat langsung ke dalam apa yang ada di dalam rumah. Paham ya, ikhwan? Nah. Tayyib, karena fungsinya salam adalah apa? Li ajli nazar. Ya, innamal isti'zan li ajli nazar kata Nabi. Yang namanya minta izin ketika hendak berkunjung itu tujuannya apa? Agar pandangan kita ini tidak barakallahu fikum naam menembus isi rumah tadi. Ya, assalamualaikum, adkhul. Ya. Assalamualaikum, bolehkah kami masuk untuk mengunjungi? Iya. Enggak apa artinya kalau Anda mengucapkan salam dalam keadaan Anda tetap berdiri di depan pintu tadi. Barakallahu fikum. Nah, mungkin saudara kita yang kita kunjungi enggak siap, kita buka. Nah, ya terlihatlah apa yang di dalam. Pahami ikhwan? Nah, ya. Kemudian juga barakallahu fikum ketika mengunjungi tadi tidak diperkenankan untuk mengintip-ngintip. Ya, assalamualaikum, kok enggak ada orangnya, lihat kaca. Mana orangnya ini? Haram. Ya, itu kebiasaan kadang orang awam ya. Nah, kalau orang awam dengan siaran ini baguslah barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika Anda bertamu itu enggak diperkenankan ngintip-ngintip sampai jendelanya padahal ngambil kursi lagi naik ke atas. Nah. Tidak diperkenankan. Ya, sampai datang dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya dia melempari mata orang tadi dengan kerikil dan buta, dia tidak berdosa. Ya, seandainya tuan rumah tahu, ya, dilempar pakai kerikil, barakallahu fikum, buta, tidak berdosa. Nah, dalam hadis yang saya disebutkan, lau anna imra'an ittala'a alaika bighairi iznin, seandainya kalau ada seorang yang ngintip-ngintip rumah kamu, tanpa adanya izin, fahazaktahu bihasatin, kemudian kamu lempar orang tadi dengan kerikil, faqafa'ta aynah, dan engkau membuat mata orang itu buta, lam yakun alaika junahun. Kamu enggak dosa. Ya, jadi larangannya keras di dalam Islam, enggak boleh ngintip-ngintip rumah orang. Barakallahu fikum dam. Tayyib. Allah musta'an wa alaihi klan. Barakallahu fikum. Itu beberapa adab yang perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Nah, dan faedah terakhir adalah fihi barakallahu fikum. Al-amru bighaddil basar ala kulli ahwal. Diperintahkan kita untuk barakallahu fikum menundukkan pandangan dalam semua keadaan. Artinya ghaddul basar di sini dalam pembahasan melihat al-ajnabiyah atau al-ajnabi bagi wanita. Ya, di luar dalam setiap keadaan illa ma abahahu asy-syari', kecuali pada kondisi-kondisi yang memang diperbolehkan oleh syariat. Contoh apa? Ketika Anda ingin meminang ya seorang wanita, maka ada yang namanya tahapan nazoroyan dzuru, nazor. Nah, melihat itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ya, niatnya memang meminang. Kalau cuma ingin berkunjung ngintip-ngintip, barakallahu fikum ya. Nah, dicolok boleh itu mata orang ya. Nah, barakallahu fikum. Ada orang ngintip-ngintip, sembunyi ya kan? Cok. Nah, barakallahu fikum ya. Enggak apa-apa, barakallahu fikum. Baik. Di sini barakallahu fikum, pada kesempatan ini kami akan membacakan beberapa fadilah, keutamaan dari ghaddul basar. Naam. Ya, min fawaidi ghaddul basar. Di antara beberapa faedah menundukkan pandangan. Ini saya pandang penting, ya. Naam, karena taklimnya ini di hadapan para syabab, ya. Tapi sebenarnya bukan syabab saja ya. Barakallahu fikum. Naam, yang mutazawwid juga penting barakallahu fikum. Untuk memahami dan mengerti barakallahu fikum agar mereka lebih semangat dalam menjaga pandangan. Barakallahu fikum. Naam, apalagi zaman-zaman ya syahwat. Naam barakallahu fikum, yang begitu gencar barakallahu fikum, maka penting bagi kita untuk mencari ilmu yang membuat kita semangat untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan barakallahu fikum. Naam. Saya ambilkan dari kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Naam. Kitab Raudhatul Muhibbin karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kalau kitab yang saya pegang ini halaman 70. Nah, halaman 70. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Atau pada bab fi ahkamin nazar wa ghailatihi. Kalau antum ingin merujuk fi ahkami an-nazar wa ghailatihi wa ma yujni ala sahibihi. Nah, hukum-hukum masalah melihat lawan jenis dan bahaya-bahayanya yang akan bisa dirasakan oleh orang yang melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Poin yang pertama yang disebutkan oleh beliau di antara faedah menundukkan pandangan, ya, untuk ikhwan dan akhwat, untuk laki-laki dan perempuan, untuk suami ataupun istri, barakallahu fikum. Ahaduha, yang pertama, takhlisul qalbi min alimi al-hasrati. Takhlisul qalbi min alimi al-hasrati. Menundukkan pandangan itu bisa menyelamatkan hati kita dari sakitnya, barakallahu fikum, naam, penderitaan. Fa'inna man atlaqa. Fa inna man atlaqa nazarahu damat hasratuhu. Fa inna man atlaqa nazarahu damat hasratuhu. Nah, karena seseorang yang mengumbar pandangannya, ya, barakallahu fikum, orang yang tidak menjaga pandangannya, melepas pandangannya, ya, suka lihat cewek-cewek, barakallahu fikum, naam, maka rasa barakallahu fikum penderitaan itu akan terus, ya, menerus menyakiti dia. Nah, jadi orang yang mengumbar pandangan, orang yang jelalatan matanya, suka melihat cewek-cewek, atau yang cewek melihat cowok-cowok, ya, barakallahu fikum, maka dia akan menderita terus-menerus, barakallahu fikum. Naam. Qala al-Asmu'i, atau sebelum itu, barakallahu fikum, kenapa dikatakan orang yang melepas pandangannya itu dia akan menderita? Fa innahu yuridu, fa innahu yurihi, fa innahu yurihi ma yashtaddu talabuhu. Wala sabara lahu anhu. Wala sabara lahu anhu. Wala wusula lahu ilaihi. Wadhalika ghayatu alamihi wa adabihi. Nah. Fa innahu yurihi ma yastaddu talabuhu. Karena dia ditampakkan sesuatu yang barakallahu fikum dia dikekang untuk ya menggapainya. Nah, ya. Dipegang enggak boleh. Nah, dia hanya bisa melihat. Disentuh tidak boleh. Wala sabara lahu. Dan tentu dia tidak akan bersabar dengan hanya melihat saja. Wala usula lahu ilaih. Dan dia tidak bisa untuk menggapainya. Wadhalika ghayatu alamihi wa adzabihi. Dan itu adalah puncak dari kesakitan dan azab yang akan dia rasakan. Ya. Nah, dia akan disiksa oleh rasa barakallahu fikum penasaran tadi. Nah, apalagi ketika pandangan itu barakallahu fikum membuahkan ya barakallahu fikum racun. Nah, artinya dia benar-benar tersepono, terpesona. Nah. Ya. Ketika memandang tadi dia terpesona barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya. Disentuh tidak boleh, dipegang tidak bisa, barakallahu fikum, ya cuman disiksa dengan bayangan tadi, gambaran di dalam pikirannya, terbayang-bayang. Akhirnya mabuk kepayang barakallahu fikum. Nah. Qala al-Asmu'i, nah, ini cerita. Ya. Qala al-Asmu'i, berkata al-Asmu'i. Al-Asmu'i ini ahli bahasa ya, an-Nahwi. Yang punya syair apa? Sot-sotiri bulbuli. Ya. Kata beliau, ra'aitu jariyatan fit tawafi. Ra'aitu jariyatan fit tawafi. Ka'annaha mahatun. Ra'aitu jariyatan fit tawaf. Lagi tawaf ini. Ya. Nah. Aku melihat seorang wanita. Tak kalah tawaf. Ini lagi ibadah. Nah, yang namanya tawaf ya mancanegara. Barakallahu fikum ya, Mas Bro. Nah, ada yang dari Turki, ada yang dari Spanyol, barakallahu fikum. Nah, iya. Mancanegara, Bro. Nah, iya. Iya. Jadi berbagai macam wajah bisa Anda lihat. Dan memang pada saat itu tidak diperkenankan untuk menutup menggunakan niqab. Lepas, ya, kecuali kalau ada laki-laki ditutup, ya, barakallahu itu pada masa itu belum ada masker COVID-19 barakallahu itu. Nah, dia, ya mungkin wanita itu nggak tahu di samping kelihatan sama al-Asmu'i. Ini lagi tawaf ini, nah, lagi ibadah barakallahu itu. Nah, ini orang ibadah pun bisa terganggu, ya. Ka'annaha mahatun. Nam, bagaikan matahari barakallahu fikum. Nam, glowing perempuan ini ternyata. Ya. Bersinar kata Al-Asmu'i. Artinya dia benar-benar tersepono tadi barakallahu fikum. Terpesona. Nah. Faja'altu anzuru ilaiha. Maka aku pun melihat wanita tadi. Wa amla'a 'aini min mahasiniha. Wa amla'a 'aini min mahasiniha. Dan mataku ini dipenuhi oleh keelokan wajahnya. Tadi tersepono. Nah, ya terpesona dia melihat perempuan tadi barakallahu fiik. Nah, sehingga ya tadi tidak berkedip. Ya, makanya penuh tadi kan matanya kan penuh. Nah, jadi enggak bisa kedip. Karena penuh, full. Nah, full dengan keindahan wanita tadi barakallahu fiik. Dia enggak berkedip. Ya. Nah. Faqalat li, maka wanita itu pun berkata kepadaku, takut juga ya kan cewek dilihat terus sama cowok ya kan. Nah, barakallahu fikum. Apa? Satu ini lihat saya terus. Nah. Faqalat li, ya hadza ma sya'nuka. Nah, ya hadza ma sya'nuka. Maka wanita tadi berkata, "Hei Mas, apa ya keadaanmu atau ngapain kamu ngelihat saya kok seperti itu?" Ya, ngelihatnya itu barakallahu fikum, ya, pandangannya seperti itu. Qultu, maka Al-Asmu'i mengatakan, "Wa ma 'alaiki minan nazar." Ya, wa ma 'alaiki minan nazar. Al-Asmi mengatakan, emang masalah buat lo. Wa ma 'alaiki minan nazar. Emang masalahnya apa buat kamu kalau saya mengagumi keindahanmu? Nah, mungkin itu bahasa puitisnya ya kan. Wa ma 'alaiki minan nazar. Apa masalahmu kalau saya melihat kamu? Fa ansha'at taqulu. Maka perempuan tadi membacakan syairnya. Nah, Asmu'i harus dikasih syair ya kan, barakallahu fikum. Nah, dia mengatakan, kunta mata arsalta tarfaka ra'idan, kunta mata arsalta tarfaka ra'idan, liqalbika yauman, liqalbika yauman, at'abatkal manaziru. Kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yauman at'abatka al-manaziru. Ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun. Ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun. Alayhi wala an ba'dihi anta sabiru. Nah, yang ini sering dinukilkan ya dalam khutbah, dalam khutbah-khutbah khususnya membahas masalah menundukkan pandangan. Kata wanita tadi mengingatkan Al-Asmu'i untuk berhati-hati dengan pandangannya, kunta mata arsalta tarfaka ra'idan, ya, engkau kapanpun engkau mengumbar pandanganmu, barakallahu fikum, na'am, ya, ra'idan, menjadi pemburu, ya, jadi matamu itu berburu, na'am, mencari, barakallahu fikum, na'am, keindahan-keindahan tadi, nah, matanya jelalatan, ya, tak kala matamu itu berburu kemana-mana, liqalbika, untuk hatimu, yauman, pada suatu hari, at'abatkal manaziru, maka pemandangan-pemandangan itu akan membuat kamu letih. Ya, jadi semakin kamu mengumbar pandangan tadi, semakin kamu barakallahu fikum, na'am, menjelajahi, ya, teritorial yang ada, barakallahu fikum, kemana-mana matanya, ya, apalagi kalau santri, barakallahu fikum, sangat-sangat, ya, jelek lah. Nah, ke pasar itu matanya kemana-mana ya, barakallahu fikum, maka itu akan membuat kamu letih, nah, capek. Ra'aita alladzi la kullahu anta qadiru, karena kamu tidak akan mampu melihat semuanya, ya kan, kamu hanya bisa melihat bagian satu saja, wajah, barakallahu fikum, nah, yang lain tidak bisa, haram, barakallahu fikum, tidak bisa melihat semuanya karena bukan istrimu. Alaihi wala an ba'dihi anta sabiru, dan untuk melihat sebagiannya kamu tidak akan bisa sabar. Nah, barakallahu fikum, sehingga Anda akan tersiksa dengan barakallahu fikum, ya, gambaran-gambaran tersebut, barakallahu fikum. Nah, sehingga orang yang mengumbar pandangannya dia akan disiksa, ya, dengan barakallahu fikum tayyib imajinasi, barakallahu fikum, yang seperti itu. Nah, faedah yang kedua, setelah itu masih panjang sebenarnya beliau menyebutkan syair-syair ya. Nah, al-faedah tsaniya, faedah yang kedua, annahu yurisul qalba nuran wa isyraqan. Annahu yurisul qalba nuran wa isyraqan. Yadhharu fi al-'aini wa fil wajh wa fil wajhi wa fil jawarihi. Kama anna itlaqal basar, kama anna itlaqal basar yurithuhu zulmatan tazharu fi wajhihi wa jawarihi. Ya. Faedah yang kedua kata beliau, menundukkan pandangan itu akan menimbulkan cahaya di dalam hati dan bersinar. Ya. Orang yang menundukkan pandangan itu hatinya akan bercahaya dan bersinar. Wa yadhharu fil aini wa fil wajhi wa fil jawarih. Dan cahaya itu akan nampak pada matanya, wajahnya dan anggota tubuhnya. Nah. Jadi orang yang menundukkan pandangan itu barakallahu fikum glowing. Ya. Hatinya bersinar, wajahnya bersinar, barakallahu fikum, ya. Matanya bersinar, anggota tubuhnya bersinar. Nah. Ya. Taib. Walaupun dia tidak pernah ke spa, barakallahu fikum. Iya. Enggak pernah pakai masker wajah begitu ya, tempelin timun di matanya, barakallahu fikum. Nah. Ya, barakallahu fikum. Dia hanya menjaga pandangannya. Itu wajahnya barakallahu fikum berkilau. Nah. Iya, walaupun dia enggak pakai barakallahu fikum biuri, barakallahu fikum. Baik. Ya, pembasuh wajah, nah, ya cuman air wudu saja. Sabunnya pun sabun batangan, barakallahu fikum, enggak pakai sabun cair. Ya. Yeah. Nah, itu akan berkilau wajahnya. Sebagaimana kata beliau, kama anna itlaqal basar, sebagaimana orang yang suka mengumbar pandangannya, ya, yeah, suka barakallahu fikum lihat sana lihat sini, barakallahu fikum, na'am. Apalagi lihat yang sesuatu yang ada di dunia maya, na'am, barakallahu fikum. Yurisu zulmatan, itu akan mengakibatkan kegelapan yang muncul di wajahnya dan anggota tubuhnya. Nah, ya. Jadi wajahnya itu nampak gelap, enggak bersinar barakallahu fikum. Ya, walaupun dia rajin facial, ya, menggunakan pembersih wajah, pakai barakallahu fikum, na'am, masker wajah, ya, tapi kalau kerjanya adalah barakallahu fikum melihat sesuatu yang haram, wajahnya akan barakallahu fikum, na'am, gelap. Ya. Nah. Akan kusam barakallahu fikum, begitu juga anggota tubuhnya. Tayyib, sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW mengatakan, an-nazratu sahmun masmumun min sihamil iblis. An-nazratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin awrasallahu awrasallahu qalbahu nuran. Nabi mengatakan pandangan itu adalah panah beracun. Sahmun panah, masmumun racun, sum. Min sihamil iblis, dari panah-panah iblis. Faman ghabba basarahu, maka barang siapa yang menundukkan pandangannya, an mahasini imra'atin, dari kecantikan-kecantikan wanita, awrasallahu qalbahu nura, maka hati orang itu akan Allah berikan cahaya. Ya. Nah. Orang itu jadi orang yang bercahaya hatinya, wajahnya pun akan bersinar barakallahu fikum. Nah. Iya. Walaupun barakallahu fikum, na'am, dia ya barakallahu fikum tidak rajin tadi, barakallahu fikum ya, menggunakan barakallahu fikum pembersih-pembersih ya wajah, barakallahu fikum, tapi kalau orang itu punya hati yang baik, maka akan nampak wajah itu menjadi wajah orang yang baik, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Yang ketiga, faedah yang ketiga, dan kita cukupkan sampai di situ, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Nah, Mas beliau sebutkan ada 10 faedah. Barakallahu fikum. Kita bahas 3 dulu. Semoga dipermudah untuk menyampaikan faedah-faedah berikutnya. Annahu yurithu sihhatal firasati. Annahu yurithu sihhata al-firasati. فإنها من النور وثمراته فإنها من النور وثمراته وإذا استنار القلب وإذا استنار القلب صحت الفراسة صحت الفراسة. Li'annahu yasiru bimanzilatil mir'ati al-majluwati. Li'annahu yasiru bimanzilati al-mir'ati al-majluwati. Tazharu fiha al-ma'lumatu kama hiya. Tabharu fiha al-ma'lumatu kama hiya. Faedah yang ketiga dari menundukkan pandangan adalah, menundukkan pandangan itu akan membuat firasat kita semakin benar. Ya. Jadi kita diberikan barakallahu fikum kekuatan firasat. Nah, itu salah satu indra yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ya, firasah seorang mukmin itu barakallahu fikum sesuatu yang na'am barakallahu fikum sangat membantu. Nah, jadi orang yang menjaga pandangannya akan diberikan firasat yang kuat dan itu akan membantu dia pada keadaan-keadaan yang memang diperlukan. Ya, di mana orang lain mungkin firasatnya tidak setajam itu, tapi dia bisa merasakan. Barakallahu fikum. Orang yang punya firasat kuat itu, dia akan memiliki muka syafat. Ya. Sesuatu itu akan tersingkap bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Seperti Umar. Ya. Ketika pasukan kaum muslimin terdesak, barakallahu fikum, dikepung oleh musuh, beliau mendapatkan muka syafat tadi, firasah. Nah. Dan beliau langsung mengatakan tiba-tiba al-jabal. Segera berlindung di balik bukit. Nah, dan pesan itu sampai, padahal jaraknya jauh. Barakallahu fikum. Nah, itu firasat, ya. Orang yang punya keimanan yang kuat itu firasatnya bagus, barakallahu fikum. Nah, ya, dia pengen barakallahu fikum mungkin, ya, pulang. Barakallahu fikum mau pulang liburan, ya kan, besok. Cuman dia punya firasat. Nah, buruk, jangan besok. Ya. Kita pulang lusa. Ternyata benar, besok pesawat yang akan ditumpang itu meledak. Itu namanya firasat. Ya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Punya firasat yang kuat. Hal-hal yang bisa membahayakan dia akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, info kepada dia. Dengan firasat tadi. Dan itu diantaranya tadi. Bisa didapatkan oleh orang-orang yang menjaga pandangannya. Nah, kalau orang yang barakallahu fikum mengumbar pandangannya, firasatnya akan melemah. Barakallahu fikum. Nah. Kata beliau, fa'innaha minan nur, ya. Karena itu adalah bagian dari cahaya. Dan buah dari cahaya hati tadi. Ketika hati itu istanaro, barakallahu fikum, na'am, bersinar, ya. Maka sihhat atau sahhat al-firasah. Firasahnya itu akan semakin tepat, semakin kuat, enggak akan meleset ketika dia merasa ini ada hal yang buruk akan terjadi. Nah, benar. Ya, barakallahu fikum. Karena apa? Li'annahu yasiru bi manzilatil mir'ah. Karena hati orang yang menundukkan pandangan tadi seperti cermin. Karena saking bersihnya tadi, dia tidak mengotori hatinya dengan pandangan-pandangan yang haram tadi, barakallahu fikum. Nah, ya. Entah pandangan melihat langsung atau lihat di HP, barakallahu fikum. Atau lihat di koran. Nah, ya, kadang ada koran-koran itu ya masih dibaca, dilihatin. Nah, dicari gambar-gambar itu, barakallahu fikum. Tayyib. Maka apa? Hatinya itu akan seperti cermin. Ya, majluah yang bersih, cemerlang, barakallahu fikum. Tazharu fiha al-ma'lumat kama hiya, di mana akan nampak di dalam cermin tadi ya maklumat, perkara-perkara yang perlu diketahui sesuai pada hakikatnya. Jadi dia seolah mendapatkan barakallahu fikum na'am, ya visual-visual tadi. Ya, ada hal-hal yang barakallahu fikum berbahaya itu karena hatinya bersih, nampak firasatnya tadi. Barakallahu fikum. Nah. Wan nadharu bi manzilati at-tanaffus fiha. Wan nadharu bi manzilati at-tanaffus fiha. Sedangkan mengumbar pandangan itu sama dengan membuat kotor, membuat rusak cermin tadi. Ya. Fa idza atlaqa al-'abdu nadharahu tanaffasat nafsuhu as-su'ada, ya as-su'ada menggunakan shad as-su'ada fi mir'ati qalbihi fatamasat nuraha. Naam. Fa idza atlaqal 'abdu nadharahu, ketika seorang hamba itu mengumbar pandangannya, maka dia akan mengotori hatinya. Barakallahu fikum, mengotori cermin hatinya sehingga cahaya itu akan dihapus. Naam, ya. Jadi orang yang suka mengumbar pandangannya, maka firasatnya itu akan semakin lemah, kepekaannya juga akan semakin lemah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Berkata qala Syuja' al-Kirmani, perkataannya bagus. Qala Syuja'u al-Kirmani man umruhu zahiruhu bittiba'i sunnah, man umruhu zahiruhu bittiba'i sunnah wa batinuhu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu anil maharimi وكف نفسه عن الشهوات واكل من الحلال لم تطفئ فراسته atau lam tutfa firasatuhu. Naam. Kata Syuja' al-Kirmani, man amara atau man umruhu zahiruhu bittiba'u sunnah, barang siapa yang umurnya itu dia habiskan untuk mengikuti sunnah, wa batinuhu bidawamil muraqabah, dan batinnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wa ghadda basarahu anil maharim, dan dia menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, ya, wa kaffa nafsahu anish syahwat, dan menahan dirinya dari syahwat, wa akala minal halal, dan memakan harta yang halal, ya barakallahu fikum, walaupun itu di warung pondok. Nah, lam tudfi firasatuh, maka firasah dia tidak akan dipadamkan oleh Allah. Orang itu akan punya firasat yang kuat. Wa kana syuja, kata Ibnu Qayyim, la tudfa lahu firasatun, wa kana syuja la tudfa lahu firasah, Dan Syuja' al-Kirmani ini firasahnya tidak pernah dipadamkan. Artinya beliau tepat ketika memiliki sebuah firasat. Ya. Nah. Baik. Terkadang firasat tentang seseorang. Orang ini jahat. Nah. Orang lain, oh enggak, ini orang baik ini. Nah. Seorang alim yang bersih hatinya dia bisa nangkap. Orang ini jahat. Enggak, dia baik sih. Baik Ustaz orangnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Enggak akan lama nampak. Ya, barakallahu fikum. Mungkin bertahun-tahun orang barakallahu fikum tidak tahu sebenarnya bagaimana. Setelah itu baru nampak. Oh, benar ternyata firasatnya seorang alim. Paham Ikhwan ya? Nah, firasat orang yang beriman, orang yang barakallahu fikum na'am menjaga agama Allah sangat kuat. Wallahu taala a'lam bisawab, itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.